Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sinambi kita ngasu istirahat sejenak, kita melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Pada kesempatan yang kemarin kita telah mengambil sebuah faedah dari sholat tarawih yang kita lakukan. Insyaallah pilih Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan yang banyak atas apa yang kita lakukan sedikit. Itulah muamalah seorang hamba dengan Allah. Tidak pernah akan rugi, tidak pernah akan dirugikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah faedah, semoga menjadi bekal bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan. Di dalam ibadah puasa yang kita lakukan selama satu bulan ini, wonten setunggal faedah penting utawi kesimpulan ingkang penting, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang beribadah kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Mboten wonten kebahagiaan lebih daripada bahagianya seorang beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan orang yang berpuasa. Lissaimi farhatan. Wong kang poso iku duweni rong kesenengan, ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, rasa seneng, raos bingah nalika buka puasa. Senang karena dia bisa beribadah, dia bisa menyempurnakan ibadah puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ini faedah penting. Seorang yang beribadah kepada Allah, orang itulah yang mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Yang memiliki bulan Ramadan sama dengan yang memiliki bulan Syawal. Yang memiliki bulan Ramadan sama yang memiliki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita diperintahkan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka beribadahlah kepada Allah. Adapun ketika seorang menganggap kebahagiaan itu ada di dalam syahwat yang diumbar, wonten tiyang ingkang kaya niku. Jadi kebahagiaan itu ya dengan minum khamer misalnya. Kebahagiaan itu dengan melakukan perbuatan fahisyah, az-zina dan seterusnya. Barangkali ada orang yang menganggap itu kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan sesungguhnya. Akan sempit hidupnya, akan sempit dadanya, akan sempit di alam barzah, akan sempit ketika dibangkitkan dari alam kubur, dan akan menyesal dengan penyesalan yang panjang. Bukan kebahagiaan yang dia dapatkan. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu adalah ketika seorang beribadah kepada Allah. Maka mari kita isi hidup kita dengan beribadah kepada Allah, dengan mengucapkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ibadah ini, tasbih, tahmid, takbir, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh saya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Lebih membahagiakan daripada dunia dan seisinya. Kalau sedikit dunia saja kita bahagia, lalu bagaimana jika kita mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu ibadah dalam bentuk takbir, tahmid, tasbih dan apa? tahlil. Juga ibadah yang lain, salat, puasa, haji dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimahin rahimakumullah, di akhir majelis ini monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya memanfaatkan sisa umur kita ini di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berbahagia, menjadi hamba-hambanya yang berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh terbaik dalam beribadah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni sampai datang kematian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf seandainya ada kalimat yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.